الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد إخوة في الله وأخوة في الدنيا سبحان الله سبحانه وتعالى kembali kita lanjutkan bahasan tafsir surat Al-Kahfi. Dalam kesempatan tafsir ini kita telah memasuki ayat yang ke-44, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Hunalikal walayatu lillahil haq." Dan demikianlah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada kemenangan milik Allah Subhanahu wa taala dan dia adalah zat yang hak. Huwa khairun thawabu wa khairun uqba. Dan Allah itu lebih baik pahalanya dan lebih baik akibatnya, hasil akhirnya. Tentang al-walaya ada dua cara baca, ada dua qiraah. Boleh dibaca dengan wilayah, wawunya di kasrah, dan boleh dibaca dengan walaya. Tentu maknanya berbeda. Jika kita baca walaya, hunalikal walayatu lillah, maka walaya maknanya adalah an-nusra, kemenangan, pertolongan, kecintaan. Bagaimana firman Allah Ta'ala, "Malakum min walayatihim min syait." Maka kalian tidaklah bagi kalian, kalian tidak memiliki hak untuk menolong mereka sedikit pun. Sedangkan jika dibaca wilayah, maka artinya adalah kekuasaan. Maka maknanya adalah al-mulk, kekuasaan, wasultah dan kekuasaan. Dan dua makna ini semuanya benar, semuanya pas untuk ayat ini. Maka pada hari kiamat tidak ada yang bisa memberikan pertolongan dan pembelaan kecuali Allah, kecuali milik Allah. Demikian pula pada kiamat tidak ada yang memiliki kekuasaan, memiliki hak untuk mengatur kecuali milik Allah. Seluruhnya pertolongan, demikian pula kekuasaan adalah lillah, milik Allah, al-haq, yang dia adalah zat yang hak, dialah sembahan yang berhak untuk disembah. Maka salah satu nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Haq. Dialah zat yang benar-benar ada dan dia adalah zat yang memiliki hak atas sifat-sifat rububiyah, dan dia adalah satu-satunya zat yang hak untuk disembah. Maka jika pada kiamat tidak ada orang yang bisa intisar, tidak ada yang bisa memberikan pembelaan dan pertolongan, tidak pula ada yang memiliki kekuasaan kecuali itu semua milik Allah, maka segala perkara selain hal tersebut tidaklah bisa memberikan manfaat kepada orang yang memilikinya sedikitpun. Maka jika kekuasaan dan hak untuk menolong itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, maka pada kiamat semuanya tidaklah manfaat. Huwa khairun thawaba wa khairun uqba. Kuat di sini kembali kepada Allah, maka Allah itu lebih baik pahalanya dan lebih baik hasil akhirnya, lebih baik daripada yang lain. Idza asaba 'anil amal, maka jika Allah memberikan pahala satu amal perbuatan, maka Allah pahalanya lebih baik. Karena selain Allah Subhanahu wa taala jika memberikan upah untuk orang yang bekerja, maka selain Allah hanya memberikan upah satu pekerjaan semisal dengan pekerjaan tersebut. Dan ini layaknya cuma sekian, ya cuma sekian. Itu jika orang kerja sama manusia. Wa in zada, seandainya diberi tambahan, memberikan tambahan, maka tambahan yang diberikan adalah satu hal yang sangat-sangat sedikit. Adapun Allah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran terhadap amal 10 kali lipatnya, sampai 700 kali lipat, sampai berlipat-lipat lagi. Maka pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ganjaran dan balasan dari Allah jelas lebih baik daripada ganjaran yang diberikan oleh selain Allah. Demikian pula huwa khairul uqba, Allah itu lah yang lebih baik hasil akhirnya, dampaknya. Karena siapa saja yang akibatnya, hasil akhirnya adalah mendapatkan pertolongan dari Allah watawalihi dan mendapatkan kemenangan dari Allah, bantuan dan pertolongan dari Allah, maka tidaklah dilakukan bahasanya orang ini lebih baik min kulli ma siwahu daripada selainnya. Karena semua hasil akhir yang dimiliki oleh manusia ketika hasil akhir tersebut atas pertolongan manusia yang lain, maka itu akan hilang. Akan tapi hasil akhir yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak akan hilang. Jika seorang itu mendapatkan hasil akhir yang baik, dan itu adalah jasa dari manusia, nikmat dari manusia, budi dari manusia, mungkin itu akan hilang karena nikmat dunia sementara. Adapun orang yang mendapatkan akibat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka itulah akibat yang baik di akhirat, dan akibat baik di akhirat itu tidak akan hilang. Kemudian sebelum melanjutkan ke bahasan di ayat berikutnya di sini, Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin kembali ke cerita tentang masalah Sahibul Jannah. Beliau mengatakan permisalan yang Allah buat dalam ayat-ayat ini, yaitu tentang pemilik kebun yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasa kebunnya itu akan kekal dan abadi, apakah itu adalah permisalan real yang pernah terjadi ataukah permisalan takdiri, permisalan yang sekedar dibuat-buat. Artinya kisah yang Allah ceritakan di ayat-ayat sebelumnya tentang dua orang, ada yang memiliki kebun yang indah dan ada orang dan punya kawan seorang yang beriman yang miskin, apakah ini adalah sesuatu yang waqi'un dulu pernah terjadi ataukah dia cuma pengandaian yang bersifat khayal, pengandaian yang bersifat imajinatif. Maka jawabannya para ulama ahli tafsir berbeda pendapat tentang masalah ini. Minar ulama man qal, di antara ulama ahli tafsir ada yang mengatakan bahwasanya kisah Sahibul Jannah adalah masalun takdirion, adalah permisalan khoyali, permisalan imajinatif. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa daraballahu masalan rajulan, Allah Salam tentang dua orang. Ahaduhuma abukamu. Orang yang pertama, ada dua orang. Orang yang pertama adalah orang yang abukan, orang yang bisu, orang yang tidak bisa ngomong. Bisu ya, bisunya sejak lahir. Abukam artinya adalah bisu sejak lahir. La yaqdiru 'ala syai'in. Orang yang bisa, orang yang bisu ini tidaklah mampu berbuat apapun. Maka jika orang itu karena orang yang bisu dari lahir itu adalah orang yang tuli, orang yang tidak mendengar. Orang yang lahir itu dalam keadaan tidak mendengar, maka dia gedenya juga tidak bisa ngomong. Maka orang semacam ini tentu tidak bisa mampu melakukan apapun, karena tidak bisa diajak komunikasi, dia tidak bisa memahami dan tidak bisa dipahamkan. Wawakallon ala maulah, dan dia hanya cuma menjadi kallon, beban berat bagi orang yang mengurusinya, walinya, orang tuanya. Aynama yuwajjihu layak tibi khairin. Kemana saja orang tuanya itu mengarahkan si anak ini, tidak akan si anak ini tidak akan bisa mendatangkan kebaikan, ya, ya artinya tidak berhasil melakukan apa yang diminta dengan baik. Inilah permisalan orang yang kafir. Hal yang tawi huwa, apakah sama orang yang semacam itu, orang kafir yang permisalannya semacam itu, wa man ya'muru bil adli, dengan orang yang memerintahkan keadilan. Yaitu orang yang bisa berbicara dengan dan bisa memberikan manfaat kepada manusia dengan pembicaraannya. Wa huwa 'ala siratin mustaqim, dan dia berada di atas jalan yang lurus. Maka ada yang menjelaskan bahwasanya orang yang bisu dan tuli tadi adalah orang kafir, dan man ya'muru bil adli adalah orang yang beriman. Dan ada yang menjelaskan bahwasanya yang bisu dan tuli tadi adalah berhala yang disembah-sembah, pohon dan batu yang disembah-sembah, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menolong, tidak bisa membantu. Wa man ya'muru bil adli adalah Allah Subhanahu wa taala. Namun mau baik maknanya adalah yang pertama, yakni ini adalah permisalan mukmin dengan kafir, ataupun yang kedua permisalan antara Allah Subhanahu wa taala dengan berhala, yang jelas ini adalah cuma buatan. Cuma ada dua orang gini dan begitu, itu semua cuma imajinatif saja. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, daraballahu masalan, Allah membuat permisalan, rajulan, ada seorang yang fihi syuraka, dimiliki oleh banyak orang. Ada seorang budak, ya, dimiliki oleh beberapa orang, 3 orang ataukah 5 orang. Mutasyakisuna, dan orang-orang tersebut, pemilik budak ini, 3 orang atau 5 orang pemilik budak ini adalah orang yang tidak sepaham. Yang A ingin budaknya demikian, yang B ingin budaknya demikian. Maka budak ini tentu satu seorang budak yang sangat-sangat sengsara. semuanya adalah tuannya, lima-limanya itu tuannya, namun lima-limanya pinginnya beda-beda. Warajulan salaman lirajulin, dan ada seorang budak yang salaman yang murni milik satu orang. Hal yang tawiyani masalah, apakah dua budak ini sama nasibnya? Tentu jawabannya beda. Jika orang itu mengatakan beda, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Maka demikianlah orang yang musyrik, yang punya banyak sesembahan, maka dia bagikan budak yang dimiliki oleh banyak orang. Sesembahan yang satu pengennya demikian, yang sesembahan yang berikutnya pengennya lain lagi. Sedangkan budak yang hanya milik satu orang, itulah pemisalan orang yang bertauhid, yang tidak memiliki sesembahan kecuali Allah semata. Balaksahum la ya'lamun, akan tapi mayoritas mereka tidak tahu. Wamasyabaha dalika, dan permisalan-permisalan yang serupa dengan itu. Maka ini semua adalah permisalan takdiri, permisalan yang bersifat imajinatif. Laisa waqi'iyan, bukan permisalan dari satu kejadian yang pernah terjadi. Maka tentang kisah Sahibul Jannah, ada yang mengatakan, ada ulama ahli tafsir mengatakan itu adalah permisalan takdiri, permisalan imajinatif, dan ada ulama yang mengatakan itu adalah permisalan yang Allah buat untuk kita, diambilkan dari kejadian yang dulu pernah terjadi, entah di zaman apa, yang jelas pernah terjadi. Walakin nasiah, akan tetapi rentetan kalimat, demikian juga dialog yang ada dalam kalimat, dalam cerita di atas, wal akhdu warad, kemudian tali ulur, antara Sahibul Jannah dan kawannya, menunjukkan bahwasanya permisalan yang Allah buat tentang Sahibul Jannah adalah masalun hakikiyun waqi'un. Adalah sebuah permisalan yang cerita yang hakiki waqi'un, yang pernah terjadi. Satu kejadian yang pernah terjadi, kemudian Allah ceritakan sebagai bahan pelajaran bagi kita. Fahma, maka keduanya adalah dua orang yang Allah berikan nikmat kepadanya. Allah berikan nikmat kepada salah satu di antaranya, sedangkan orang yang kedua tidaklah semacam itu. Maka menurut, seandainya menurut pendapat ahli tafsir yang salah satu pendapat ahli tafsir yang mengatakan bahwa kisah Sahibul Jannah itu adalah kisah yang takdiri, kisah yang imajinatif, maka Allah Ta'ala a'lam, mungkin bisa diambil faedah dari kisah tersebut, ya, bolehnya kisah fiktif, ya, bolehnya cerita karangan. Jika kita ambil salah satu pendapat dari dua pendapat ahli tafsir tentang kisah Sahibul Jannah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membuat permisalan yang lain. Allah katakan, "Wa turib lahum matalal hayatid dunya." Dan buatkanlah, dan sampaikanlah kepada mereka permisalan kehidupan dunia. Maka kehidupan dunia, kata Allah, adalah kama'in anzalnahu minas sama'i, adalah bagaikan air yang kami turunkan dari atas, yaitu dari awan, dari mendung. Fakhtalata bihi nabatul ardi, lalu air hujan tersebut bercampur dengan tumbuh-tumbuhan yang ada di muka bumi. Fa'asbaha, setelah itu berubahlah tumbuh-tumbuhan tersebut hasyima, menjadi kering, tatruhuriyah, yang ditiup oleh angin. disebarluaskan oleh angin. Setelah kering jadi debu, kemudian datanglah angin yang menghamburkannya tidak karuan. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Maka salah satu nama Allah Subhanahu wa taala adalah muqtadira. Allah adalah zat yang maha kuasa. Nama Allah zat yang maha kuasa ini memiliki beberapa redaksi. Qadiran atau Qadirun, demikian juga Muqtadir. Meskipun yang sering kita dengar atau sering kita baca adalah Qadirun, namun ada juga nama yang lain, redaksi yang lain, bahasa yang lain yang Allah pakai untuk menyatakan salah satu namanya adalah Zat yang Maha Kuasa, yaitu di ayat ini Muqtadirun. Penjelasannya, maka buatkanlah untuk mereka, sampaikan kepada mereka permisalan kehidupan dunia bagaikan air hujan yang kami turunkan dari atas, yaitu dari mendung. Wawal matar, itulah air hujan. Kemudian air hujan ini bercampur dengan nabatul ardi, tumbuh-tumbuhan yang ada di muka bumi. Yakni an-nahiyat, artinya jadilah taman. Maka sebuah kebun atau sebuah taman, jadilah dia muhtalitotan, bercampur dengan berbagai jenis tumbuhan yang sangat beragam. Sangat beragam bunganya, daunnya, dan pepohonannya. Inilah yang bisa kita saksikan di waktu robi, di musim semi. Ketika musim semi, maka taman dan kebun itu demikian indah dengan berbagai jenis tumbuh-tumbuhan. Maka ketika musim semi, bagaimana keadaan bumi? Maka kita katakan subhanallah, ka'annahu wasyun min ahsanil wasyah. Keadaan bumi ketika musim semi adalah bagikan corak-corak kain yang sangat indah. Warnanya beragam. Ada satu kain yang warna, yang isinya diberi warna-warni, namun dengan komposisi yang sangat menarik. Demikianlah keadaan bumi ketika musim semi. Ketika itu kebun dan bumi bercampur mingkulinau dari berbagai jenis tanaman dan berbagai macam-macam tanaman. Nah, setelah ada kebun yang demikian indah, setelah turun hujan, setelah musim semi tiba, maka keadaan kebun tersebut demikian indah, warna-warni, tiba-tiba fa'asbaha. Jadilah tumbuh-tumbuhan yang berbeda-beda dan sangat beragam ini hasyimat, jadi kering. Tiba-tiba berubah jadi kering. Tadruhuriyah, kemudian disebar-sebarkan oleh angin. Riyah itu jamak dari rihun. Dan dalam Al-Quran, kalau angin itu menggunakan bentuk jamak, maknanya jelek. Sedangkan angin yang membawa kebaikan, maka Allah menggunakan dalam bentuk tunggal, rihun. Tapi kalau angin tersebut membawa kejelekan, maka Allah biasanya dalam Al-Quran menggunakan bentuk jamak, riyahun, angin-angin. Maka kebun ini yang telah jadi debu yang kering ini, debu yang kering ini kemudian dihambur-hamburkan oleh banyak angin. Maka ada angin yang meniup ke selatan, membawa debunya ke selatan. Ada yang setelah itu datang angin dari atau setelah angin dari utara ke selatan, datang lagi angin dari timur ke barat, setelah itu datang lagi angin dari selatan ke utara, dan seterusnya. Maka apa? Debu yang debu dari pohon-pohon yang kering ini berhamburan entah kemana, tidak karuan. Boleh jadi ada yang ke selatan, ada yang debunya ke utara, ke timur, ke barat. Kenapa? Karena angin yang menerpa pertumbuhan yang telah hangus, yang telah hancur ini adalah riyahun. Angin dari berbagai arah, bukan hanya rihun, angin dari satu arah saja. Teruhu maknanya tahmil, dibawa oleh berbagai angin. Fahala huwa masalul hayati dunia, inilah permisalan hidup di dunia. Karena dunia, al-an, dunia, saat ini dunia itu berkembang bagi seseorang manusia dan tumbuh. Maka tiba-tiba dunia yang tumbuh berkembang ini menjadi tenang, menjadi mandat bimautihi, gara-gara yang punya itu mati, atau gara-gara yang punya tersebut kehilangan dunia tadi. Wala buddha min hada, dan ini pasti terjadi. Maka orang yang hidup di dunia, maka pasti dihadapkan kepada perpisahan dengan dunia. Dan perpisahan dengan dunia, boleh jadi manusianya yang mati meninggalkan dunia, apakah dunianya yang hilang karena kebakaran, karena dirampok orang, karena gempa, atau karena banjir, atau yang lainnya. Demikianlah keadaan manusia dengan dunia. Awalnya dunia itu demikian berkembang, duitnya itu demikian numpuk, hartanya semakin banyak, tiba-tiba itu semua hilang. Kenapa? Karena orang yang numpuk-numpuk harta ini mati. Kenapa? Karena Allah kirimkan maling, Allah kirimkan garong, Allah kirimkan rampok, atau Allah kirimkan gempa, maka hangus semua, hilang semua apa yang telah dikumpulkan puluhan tahun lamanya. Maka demikianlah jika Allah berkehendak. Maka orang mengumpulkan harta 20, 30, 40 tahun itu bisa hilang dalam cuma hitungan menit. Yang dibangun susah payah, yang dikumpulkan dengan banting tulang kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, dan demikianlah keadaan pemuja harta, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang budak dinar dan budak dirham, itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kepalanya jadi kaki, kakinya jadi kepala. Ta'isa Abdul Dinar, ta'isa Abdul Dirham, ta'isa Abdul Khamila, ta'isa Abdul Khamisa, ta'isa wan ta'asa. Kata Nabi, celaka dia dan terbalik dia, wan ta'asa. Kata Nabi, pemuja harta itu hidupnya intakasa, terbalik, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Dan demikianlah keadaan Abdul Dinar dan Abdul Dirham, kepalanya jadi kaki, kaki jadi kepala. Maka itu semua kemudian hilang, boleh jadi orang yang mati ataupun hartanya yang hancur. La buddha min hada, ini pasti terjadi, ini pasti terjadi, tidak bisa tidak, orang tidak bisa mencegahnya. Ada dua pilihan, dia ditinggal dunia karena dunianya hancur, karena bencana atau karena yang lainnya, atau dianya yang meninggalkan dunia. Hadza masalan muwafiqun tamaman, ini adalah permisalan tentang dunia yang cocok, benar-benar cocok. Dan Allah subhanahu wa ta'ala membuat permisalan dunia dengan semacam ini, dengan tanaman. Ini Allah ceritakan, Allah sampaikan di beberapa surat dari Al-Quran. Itu tujuannya supaya kita tidak tertipu dengan dunia dan supaya kita tidak mengandalkan dunia, segalanya dunia. Namun anehnya annana mubtahun, namun anehnya setelah Allah berikan permisalan yang sangat jelas tentang dunia, namun kita tetap saja tertipu dengan dunia dan mengandalkan dunia, padahal kesusahan dan kesusahan dunia sangat lebih banyak daripada kesenangan dunia dan kenyamanan dunia. Sebagaimana penyair Arab mengatakan fayawmun alaina wa yawmun lana, maka kehidupan di dunia itu adalah sehari itu susah bagi kita dan sehari menyenangkan kita. Wa yawmun nusa'u wa yawmun nusar, dan sehari kita disusahkan oleh dunia dan sehari kita disenangkan oleh dunia. Tentang makna bait syair ini, penyair tidaklah bermaksud mengatakan sebagaimana yang nampak sekilas jika kita baca isi syair ini, yaitu mu'adalah. Penyair tidaklah bermaksud dengan makna yang nampak. Kalau kita baca sekilas, maka seakan-akan makna bait syair di atas adalah al-mu'adalah, perimbangan antara susahnya dunia dan senangnya dunia. Sehari susah, sehari gembira. Itu kalau dibaca sekilas. Akan tapi maksud sebenarnya dari yang ingin disampaikan oleh penyair adalah tidak ada satupun kegembiraan di dunia kecuali diiringi kesusahan, dan tidak ada satupun kesusahan di dunia kecuali ada di dalamnya gembira. Akan tetapi penyair mengingatkan bahwasanya kenikmatan di dunia itu sangat lebih sedikit daripada kesusahan dunia. Sampai-sampai orang yang mendapatkan nikmat dunia sekalipun, mereka tidaklah orang-orang mendapatkan ketenangan dan kepuasan dengan dunia, sebagaimana dikatakan oleh penyair yang lain, lati balil aisy, tidak ada nikmat bagi satu hidup, yaitu hidup di dunia. Madam mat munahrosotan, selama hidup tersebut masih susah, lazat tubuh, kelezatannya, kenikmatannya itu masih susah, bidikaril mauti wal harami, disebabkan karena dikeruhkan dengan ketakutan dengan kematian atau ketakutan jadi orang tua dan jompo. Maka penyair ini mengatakan orang yang hidupnya senang secara dunia sekalipun, dari sisi kesehatan badan, dari sisi kendaraan, dari sisi rumah, dari sisi ini dan itu, semuanya nikmat, tetap orang yang mendapatkan nikmat dengan nikmat sempurna di dunia ini, dengan kenikmatan yang sempurna semacam itu, tetap susah hidupnya. Kenapa? Meskipun dia setiap hari dalam nikmat, setiap hari dia dibayang-bayangi gimana kalau besok saya mati, jadinya tidak nikmat karena masih ada kekhawatiran kematian sebagai sebuah kepastian, atau ditakut-takuti dengan tua, khawatir setelah nanti keadaan telah jadi tua, jadi jompo. Maka nikmat yang demikian nikmat itu kalau orang itu ingat kalau besok mati, tidak nikmat. Rumah mewah kalau ingat besok mati, tidak dibawa, tidak enak. Makan enak sekalipun, kemudian terbayang besok jumpu, besok jadi tua bangka, jadi tidak enak. Maka orang yang dalam kenikmatan dunia yang paling nikmat sekalipun, hidupnya juga tidak nyaman, hatinya tidak tenang, karena ada bayang-bayang kematian, ada bayang-bayang usia tua. Wakan Allah ala kulli syai'in muqtadira, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. maka jika sesuatu itu ada, maka Allah kuasa untuk meniadakannya. Dan jika sesuatu itu tidak ada, maka Allah kuasa untuk mengadakannya. Dan tidak ada yang membedakan antara ada dengan tiada atau tiada dengan ada, kecuali satu kata, yaitu kun, jadilah apa yang Allah inginkan. Bagaimana firman Allah, inna ma'amru idha arata syai'an, sesungguhnya perintah Allah jika Allah menginginkan sesuatu, Allah cukup mengucapkan kun, saya pun, maka akan terjadilah apa yang Allah kehendaki. Maka yang Allah ucapkan itu kun ya, kalau di masyarakat kita dikira kun, saya kun, nah, enggak, cuma kun saja, saya punya itu tidak ada ya. Allah hanya sedang mengucapkan kun, maka kemudian terjadilah fayakun, maka terjadilah apa yang Allah inginkan. Maka yang Allah ucapkan itu cuma kun. Tidak sebagaimana anggapan banyak orang, yang Allah ucapkan adalah kun fayakun. Kemudian muktadirah itu adalah kata hiperbol menunjukkan kekuasaan atau kemampuan yang luar biasa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membuat muqarinan, Allah membuat perbandingan antara akhirat yang baqa, akhirat yang kekal, dan dunia yang tidak kekal. Allah katakan al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak laki-laki adalah perhiasan hidup di dunia. Wal-baqiyatus salihat, akan tetapi al-baqiyatus salihat, amal saleh yang menyebabkan nikmat yang kekal, itu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Itu yang lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu dan lebih baik harapannya. Maka Allah katakan al-mal, harta dengan berbagai jenisnya, boleh jadi barang, perabot, wanukut ataupun uang tunai dan uang tidak tunai. Demikian pula adamiyin, harta dalam bentuk manusia semisal budak, ataupun harta dalam bentuk hewan ternak. Wal banun, demikian juga anak laki-laki, semuanya itu adalah perhiasan hidup di dunia. Dan semua tersebut tidaklah memberikan manfaat kepada pemiliknya di akhirat, kecuali maqad dama minha, apa yang dia infakkan, apa yang dia pergunakan untuk beramal soleh dari nikmat dunia tersebut. Di sini dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan anak laki-laki tanpa anak perempuan. Kenapa kok yang disebut anak laki-laki? Tidak anak perempuan. Karena kebiasaan orang Arab telah orang Arab memiliki kebiasaan bahwa mereka tidaklah membanggakan diri kecuali dengan anak laki-laki. Sedangkan anak perempuan di masa jahiliyah adalah perempuan-perempuan yang dihinakan dengan sebesar-besar penghinaan. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nahl, jika salah seorang bapak, salah seorang suami diberi kabar bil unsa, bahasanya istrinya melahirkan anak perempuan, dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhib. Maka jadilah wajahnya itu menghitam, wawah khatim, dan dia sangat marah. Artinya wajahnya itu menghitam ya, kalau orang itu malu, wajahnya itu memerah. Namun ini dan lebih malu lagi, maka jadi hitam ya. Maka ini malunya malu. Wawah pun sedangkan hatinya penuh dengan amarah. Karena malu dia, ia tawar minal kaum, dia sembunyi dari kaumnya, tidak berani nongol, tidak berani ketemu orang. Yani yahtabiu, dia sembunyi minhum dari kawan-kawannya. Malu karena punya anak perempuan. Min su'ima busyirabe, karena demikian jelek berita yang sampai kepadanya. Maka orang yang kecewa, maka orang yang sedih kalau punya anak perempuan, ya, ini satu hal yang terlarang karena tasabbuh bil jahiliyah. Maka ini berarti menyerupai orang-orang jahiliyah. Orang sedih, waduh kok perempuan lagi, ya, waduh kok perempuan lagi, kemudian dapat anak perempuan itu jadi sedih, gak gembira, ya, namun malah murung, kecewa. Maka jika ada orang yang demikian, maka ini adalah satu hal yang terlarang dalam Islam, karena sikap murung, kecewa, sedih kalau mendapat anak perempuan ini berarti menyerupai perilaku jahiliyah. Di antara perilaku jahiliyah yang Allah ceritakan di surat An-Nahl adalah sedih, susah dapat anak perempuan dan menyerupai orang jahiliyah adalah satu hal, dan semua ajaran jahiliyah dan tradisi jahiliyah telah dihapus oleh Nabi dan tidak boleh dihidupkan. Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadits Bada wa kullu amrin jahiliyah mawdu'un tahta qadamaya hadza, dan semua perkara jahiliyah, tradisi jahiliyah, pemikiran dan budaya jahiliyah itu telah aku letakkan di bawah dua telapak kakiku, artinya telah aku hapus dan telah aku hinakan. Hina dalam Islam dan dihapus oleh Nabi SAW. Maka satu hal yang telah dihapus oleh Nabi tidak boleh dihidupkan. Maka orang yang sedih, susah, kecewa karena punya anak perempuan, maka berarti dia menghidupkan tradisi jahiliyah dalam Islam setelah Nabi menghapusnya. Semua yang kafir finansi, kemudian dia pun membuat khayalan di dalam hatinya, membuat perkiraan dalam hatinya. Ayum sikuhu, apakah dia akan pertahankan bayi perempuan ini? Alahun yang dalam keadaan hina, am yadu suhu fitullah, ataukah dia dia kubur fitrah dalam tanah. Maka orang jahiliyah ketika memikirkan anak perempuan cuma punya dua pilihan, padahal sebenarnya ada pilihan yang ketiga, yaitu ayum sikahu, dipertahankan atau tetap hidup ala izin dalam keadaan mulia. Namun ini satu hal yang mustahil menurut budaya jahiliyah. Dalam budaya jahiliyah, ketika punya anak perempuan cuma ada dua pilihan. Yang pertama, dibiarkan tetap hidup, namun selama hidup perempuan ini jadi orang yang hina. Dan yang kedua, yang sudah dipendam hidup-hidup, ya, setelah lahir dipendam hidup-hidup fitrah di tanah. Yang dusu maknanya di sini yasfaluhu, dimakamkan, dipendam dalam tanah. Inilah yang disebut dengan al-wa'du, mengubur hidup-hidup. Kemudian Allah berkoman, Allah katakan al-za'at mayah kumun, sungguh jelek keputusan yang mereka tetapkan. Dua pilihan tersebut semuanya jelek. Maka perempuan jahiliyah jika hidup, jika diberi kesempatan untuk hidup, maka diberi kesempatan, maka hidup dalam keadaan hina, dihinakan oleh keluarganya, dihinakan oleh masyarakatnya. Itu keadaan perempuan di masa jahiliyah. Adapun di masa sekarang, maka banyak perempuan yang hidup itu hina, namun dihinakan oleh dirinya sendiri. Dirinya sendiri ya merelakan dirinya untuk hina, cuma jadi pajangan dan iklan, ya, cuma dipamerkan untuk narik konsumen. Jadi kemudian dijual jawil banyak orang. Maka hina, namun siapakah yang menghinakan? Dirinya sendiri. Allah katakan dikatakan itu semua adalah zinatul hayatid dunia, adalah perhiasan hidup di dunia. Artinya manusia berhias dengannya. Seorang manusia berhias kalau dia punya banyak anak. Qasbir nafsaka, bayangkan dirimu. Annaka sahibul kira, engkau adalah seorang yang tidak memberikan jamuan kepada tamu. Artinya engkau adalah seorang yang tuan rumah. Tuan rumah akan kedatangan tamu. Dan engkau punya syabab, punya banyak anak laki-laki yang sudah gede-gede. Wa indaka syabab asar, misalnya punya anak laki-laki jumlahnya 10. Nah mereka semua ini kemudian ditugasi untuk menyambut kedatangan para tamu yang mau datang. Tajidu anna hadza fi ghayati ma yakunu min as-suhur. Maka engkau rasakan dirimu sangat-sangat gembira dengan hal ini. Bisa pamer anaknya banyak. Hadhihi min az-zina. Inilah inilah bagian dari perhiasan dunia. Demikian pula qasir nafsaka, bayangkan dirimu. Annaka tasiru ala farasin, engkau berjalan naik menaiki kuda, dan di sekelilingmu adalah anak-anakmu yang merupakan pemuda-pemuda, anak-anak muda, yang mereka mengelilingi dirimu. Ada yang dari kanan, ada yang dari kiri, ada yang belakang, ada yang di depan. Maka tajidu syai'an aziman min az-zina, maka engkau akan jumpai perhiasan yang sangat-sangat luar biasa, kesenangan hidup yang sangat-sangat luar biasa. Akan tapi di sana ada sesuatu yang lebih baik daripada hal itu. Inilah fitrah manusia, ya. Bangga dengan punya banyak anak, ya. Namun fitrah manusia ini telah berubah, diubah oleh program KB. Maka Allah sudah tidak lagi bangga punya anak banyak. Yang tadi qadir nafsaka tadi sudah tidak berlaku lagi, ya, di Indonesia. Karena orang malu kalau punya banyak anak. Orang merasa hina kalau punya banyak anak. Inilah kesuksesan program kami di Indonesia. Inilah kesuksesan maltok, ya, di Indonesia. Maka qadir nafsaka ini tadi semua tidak berlaku. Walbaqiyatu salihatun, maka Allah katakan, maka sisa yang, maka yang baqa, yang baik, yang abadi, dan itu yang baik itu khairun inda rabbika, itu lebih baik di sisi Rabbmu, sawaban lebih baik pahalanya dan lebih baik angan-angannya. Yang dimaksud dengan baqiyatu salihat adalah semua amal saleh. Boleh jadi amal soleh berupa ucapan ataupun amal soleh berupa perbuatan. Orang baca Quran, orang bersedekah, ini amal soleh. Dan termasuk amal soleh adalah ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah. Kenapa beliau menyebutkan secara khusus bacaan subhanallah? Karena sebagian ulama salaf menafsirkan tasbihatul salihat dengan ucapan subhanallah walhamdulillah dan seterusnya. Namun yang tepat, tasbihatul salihat itu adalah maknanya luas, maknanya umum, semua bentuk amal soleh. Dan termasuk amal soleh adalah apa yang dikatakan oleh sebagian salaf, tafsir sebagian salaf untuk tasbihatul salihat, yaitu ucapan subhanallah walhamdulillah dan seterusnya. Dan semua sebagian atau salihat adalah sedekah, berpuasa, amal ma'ruf nahi munkar dan yang lainnya, semuanya adalah sebagian atau salihat. Khairun inda rabbika thawaba, amal soleh tersebut semuanya lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu. Ajran wa matubatan, ya, pahalanya dan ganjarannya. Wa khairun amala, dan lebih baik untuk diangan-angankan dan diharapkan. Bukalah amal soleh itu, semua amal soleh tadi adalah lebih baik apa yang diangankan oleh manusia. Karena amal soleh ini sebagaimana yang Allah katakan adalah baqiyah, sebagaimana yang Allah katakan adalah baqiyah, telah kekal. dunia, maka dia adalah fania, maka dunia itu adalah fana, dan dunia itu nanti akan hilang. Wa yamanu sayrul jibala wa ta'al ardu barizata wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Dan pada hari kiamat kami akan perjalankan gunung-gunung, maka wa ta'al ardu barizatan, maka engkau akan lihat bumi itu barizatan, nampak jelas. Maka kami tidaklah biarkan satupun dari mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ingatkanlah mereka dengan hari di mana pada hari tersebut kami akan memperjalankan gunung-gunung. Dan bumi akan kelihatan jelas, dan kami akan kumpulkan mereka, dan tidak ada satupun yang kami tinggalkan, semuanya dikumpulkan untuk menghadap Allah. Maka ingatlah manusia dengan keadaan ini, inilah satu keadaan yang sangat-sangat ngeri. Yaum manusairul jibal, pada hari itu kami memperjalankan gunung-gunung. Dan Allah jelaskan di ayat yang lain bahasanya Allah perjalankan gunung-gunung sehingga jadilah gunung ini sa'oban fatah murgana watakun wasiratil jibalu fakan sa'oba. Maka gunung itu Allah perjalankan, Allah buat berjalan bertabrakan dan hancur, dan jadilah gunung itu cuma sekedar sa'oban fatah murgana, nampaknya masih gunung, padahal itu semuanya adalah debu. Maka pada kiamat gunung itu nampak gunung, namun itu tidak ada isinya, dah tubuh. Maka dia patah mugana. Fatakunu kala ihnil manghusi, maka jadilah gunung tersebut sebagaimana kapas yang ditiup. Fatakunu jibalu kala ihnil manghusi, bagaimana firman Allah, dan gunung-gunung bagaikan kapas yang ditiup. Dan wadzalika, dan hal tersebut dikarenakan Allah Subhanahu telah mengguncang bumi. Maka jadilah gunung-gunung yang ada itu menjadi katiban mahila. Ketiban artinya adalah segunduk pasir. Mahilan artinya mengalir, cair mengalir setelah terkumpul. Maka dia hancur bagaikan gunungan pasir yang kemudian meleleh, kemudian mengalir satu demi satu, kemudian hilanglah gunung tersebut. Bagaimana firman Allah, yauma tarjuful ardu, pada hari di mana bumi berguncang, wa jibal, demikian juga gunung, wa kanatil jibal katiban mahila, dan jadilah gunung-gunung tersebut bagaikan tumpukan pasir yang mengalir. Tsumma tatayyara fil jawi, setelah itu maka gunung-gunung ini, bagian-bagian gunung ini bertebaran di udara. Hadza makna tusayyar, inilah yang dimaksud dengan diperjalankan, yaitu dihancurkan. Jadi antara ayat yang menunjukkan makna ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Naml, "Wa tarjibala tahtabuha jamidatan." Maka pada hari kiamat engkau lihat gunung itu seakan-akan diam, "Wa yatamu marasaha," padahal gunung tersebut berjalan dengan kencang seperti sekencangnya secepat awan. "Sunallahi allazi atqana kulla syai'," itulah ciptaan Allah, Allah di atqana kulla syai', yang Allah menciptakan segala sesuatu dengan baik. Maka sebagian orang mengatakan bahasanya ayat ini surat An-Naml 88 adalah menyinggung, mengisyaratkan dawrul ardi, kalau bumi itu berputar pada porosnya, kelihatannya diam namun sebenarnya gunung itu muter, yaitu bumi berputar pada porosnya. Fa'inna katar, maka engkau melihat gunung, fatadunuha, maka engkau mengiranya gunung tersebut diam padahal berjalan. Nah, kata Ibnu Taimin, anggapan bahasa surat An-Naml 88 itu mengisyaratkan bahasanya bumi berjalan pada porosnya adalah satu hal yang salah, satu hal yang keliru. Ini adalah berkata-kata atas nama Allah tanpa ilmu, karena rentetan ayat menolak hal tersebut. Karena ayat ini berbicara, rentetan ayat menunjukkan kalau ayat ini berbicara tentang hari akhir. Bagaimana ayat sebelumnya, wa yauma yunfakhu fis-sur, dan pada hari di mana trompet ditiup, maka kagetlah semua makhluk di langit dan di bumi kecuali orang yang Allah kendaki. Wa kullun atahu dakhirin, kemudian semuanya akan datang kepada Allah dalam keadaan hina. Maka ini hari kiamat. Terus Allah katakan, dan engkau lihat gunung itu diam padahal dia berjalan kencang, sekencang tiup awan yang ditiup. Itulah ciptaan Allah, yang Allah menciptakan segala sesuatu dengan teliti, dengan baik. Innahu khabirum bima taf'alun, sesungguhnya Allah mengetahui semua apa yang kalian lakukan. Siapa yang membawa kebaikan, menghadap Allah dengan membawa kebaikan, maka untuknya balasan yang lebih baik darinya. Maka ayat ini jelas adalah bicara tentang hari kiamat. Wa amma za'ma hadza rajul, adapun anggapan orang tersebut yang mengatakan bahwa surat An-Naml ayat 88 adalah mengisyaratkan bumi berputar pada porosnya, maka orang yang punya anggapan semacam ini mengatakan bahwa pada hari kiamat semua perkara adalah hakikat, bukan anggapan. Bataun jibala tahsabuha, engkau melihat gunung, engkau mengiranya. Tidak ada mengira-mengira pada hari kiamat. Nah, ini alasan orang yang mengatakan ini mengisyaratkan berputarnya bumi. Semuanya jelas, real, kelihatan jelas. Dalam ayat yang Allah katakan, engkau kira gunung itu diam. Maka di akhirat tidak ada yang namanya perkiraan-perkiraan. Yang namanya anggapan-anggapan itu di dunia. Fadha qulatun, makanya adalah satu hal yang keliru. Karena jika Allah menetapkan adanya anggapan pada hari kiamat, maka wajib untuk kita imani dan kita tidak otak-atik dengan akal kita. Maka ringkasnya, Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tidak setuju seandainya surat An-Naml 88 itu dijadikan dalil dikomentari dengan mengatakan ini isyarat kalau bumi berputar pada bawahnya. Namun sebagian ulama memiliki pendapat ini. Perlu diketahui bahwasanya sebagian ulama mu'asirin memiliki anggapan semacam ini. Maka ini adalah bisa kita katakan khilaf ulama dalam masalah memahami ayat ini. Sebagian ulama mu'asirin terkenali tafsir semacam seorang ulama besar dari Tunis bernama Ibnu Asur yang penulis kitab tafsir At-Tanwir. Itu beliau menilai bahasanya surat An-Naml ayat 83 ini mengisyaratkan hal tersebut, mengisyaratkan berputarnya bumi, dan mengatakan bahasanya ayat ini An-Naml 88 ini berkaitan dengan dunia. Di antara alasan yang beliau bawakan yang dibawakan oleh Ibnu Asyur untuk mendukung pendapat beliau ini adalah bagian akhir ayat, yaitu sun Allahi alladzi atqana kulla syai. Itulah ciptaan Allah, yang Allah ciptakan segala sesuatu dengan penuh ketelitian. Ini bahas ciptaan Allah, ini bahas ciptaan Allah. Ini kan pas kalau ini dikatakan bahasan kiamat, apalagi atqana kulla syai, Allah yang menciptakan segala sesuatu dengan teliti, dengan bagus, tanpa cacat, tanpa kekurangan. Maka ini berkaitan dengan dunia, bukan kejadian di akhirat. Kemudian Allah katakan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Kemudian Allah berfirman, sekarang manusia bertakwalah kalian pada Rabb kalian, sesungguhnya goncangan kiamat adalah satu hal yang sangat besar. Pada kiamat engkau melihat perempuan tadhalu kullu murdi'atin amma ardha'at. Engkau melihat pada hari kiamat tadhalu kullu murdi'atin, semua perempuan yang menyusui itulah lupa dengan bayi yang dia susui. Wa tadha'u kullu dhati hamlin hamlaha, dan semua wanita yang hamil itu langsung keguguran pada hari itu. Watawana tersukara, dan kau lihat manusia itu sempoyongan seperti orang mabuk. Wa mahum bisukara, dan mereka tidak mabuk. Dan karena mereka demikian mereka nampak mabuk karena demikian beratnya beban pada hari itu. Maka jika kita katakan bahasanya goncangan kiamat adalah terjadinya kiamat, maka Allah jelaskan bahasanya manusia ya rahum ara'i, maka orang melihat manusia pada saat itu mengira bahasanya manusia itu mabuk, padahal manusia tidak mabuk. Maka di ayat ini, surat Al-Had ini, terdapat dalil bahasanya orang punya anggapan-anggapan yang boleh jadi anggapan salah. Maka ini adalah penguat untuk tawal jibala tahsabuha. Engkau mengira, mengira gunung itu diam padahal tidak. Engkau mengira manusia itu mabuk padahal tidak. Wa ala kulli halin, maka kewajiban kita semua adalah memaknai ayat sebagaimana zahirnya. Wa'anna arif asyak, dan dalam kita memperhatikan konteks, karena konteks dan rentetan ayat itu membantu supaya kita paham makna dengan baik. Maka betapa banyak kalimat fisyakin yang ada di satu rentetan, maka dia memiliki satu makna yang seandainya dia berada di rentetan kalimat yang lain, maka maknanya lain. Akan tapi dalam rentetan kalimat semacam ini, maka kalimat ini memiliki makna yang sesuai dengan rentetannya.